Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Halaman 38. Jenis yang ketiga dari kalangan Asy'ariyah terkait kemurjiahan mereka. As-salis, yang ketiga dari murjiah Asy'ariyah. Nah, fadal dibaca Fikri. Fikri siapa? Faris. Nah, ini terkait apa perbedaan antara murjiahnya Jahmiyah dengan murjiahnya Asy'ariyah ya? Yang ketiga, ayat asalis wafakuhum Ibni Mujahidin Syekhul Qadi Abi Bakr wa sahibul hasani minkum man qala bi qawli murjiati fuqahai ka ibni kullabin wal husaini ibni al-fadli Al-Fadli Al-Bajri wa huwa anna imana tasdiqul qalbi wa qawlul lisani wa la istaqarra alayhi qawlu 'amatil asy'ariyyati fil imani wa huwa ma yuqarriru al-muta'akhirun minhum anna imana wa tasdiqu bil qalbi faqat. Wa amal qawlu bahwa syartun li ijra'il ahkami di dunia ma'inkanin najati dunihi fil akhirati ma'awlihim bisjadatil imani wa nuksanihi wa annal qawla wal amala min kamalil imani wa min tamarati la minal imani wa anna zawal al-qawli wal amali la yazul bihil imanu bi annahu indahum laisa minhu. Nah, yang berikutnya yang ketiga, perbedaan akidah kemurjiahannya Asy'ariyah dengan kemurjiahannya Jahmiyah. Yang ketiga adalah wafaquhum, ini kesamaan ini. Annal qawla wal amala laysa minal iman. Nah, ini berarti Asy'ariyah menyepakati kaum Jahmiyah bahwasanya amal dan ucapan bukan bagian dari iman. Karena Asy'ariyah cukup tasdik, Jahmiyah cukup ma'rifah. Amal, ucapan, nah ini bukan bagian dari iman. Ini mereka lebih jelek daripada Murji'atul Fuqaha. Ya. Mereka lebih jelek daripada kalangan Ahnaf. Na'udzubillah. Ya, oleh karena itulah banyak dari kalangan Asy'ariyah yang akhirnya mereka menjadi kaum liberal yang penting hatinya akhirnya lama-lama membenarkan semua agama Yahudi, Nasrani, selama mereka ma'rifatullah, ya mereka gak boleh dikafirkan, ya mereka juga melakukan mengenal Allah, mereka juga membenarkan segala macam. Na'udzubillah. Ya, ini firqah yang khabis, yang berbahaya ini. Wa qala jama'atun min al-Asy'ariyyati bi madhhab as-salafi. Namun ada juga sekelompok jamaah dari kalangan Asy'ariyah terkait masalah iman ini berpendapat seperti pendapatnya madhab salaf fil iman wa nasaruhu, dan mereka membela pendapat salaf. Di antara mereka siapa? Nah, ini yang benarnya Asy'ariyahnya nih, yaitu Abu Abbas Al-Khalansi, Abu Ali As-Saqafi, Abu Abdullah Mujahid, Syekhnya Qadi Abi Bakar dan Sahibul Hasan. Ya, dan beberapa muridnya Al-Hasan Al-Basri. Wa minhum man qala bi qawli murji'atil fuqaha. Namun di antara syairah ada yang juga berpendapat seperti pendapatnya murji'ah fuqaha sebisa Ibnu Kullab wal Husain bin Fadl al-Bajali wa huwa annal imana tasdiqul qalbi wa qawlul lisan. Ini sama kayak murji'atil fuqaha. Yang berpendapat bahwasanya iman itu hanya pembenaran di kalbu dan ucapan lisan tanpa ada amal. Berarti mereka juga seperti murji'atul fuqaha yang berpendapat seperti ini, namun menyatakan bahwasanya seorang yang tidak beramal dihukum, seorang yang beramal dapat pahala. Ya, murji'atul fuqaha tidak sebagaimana murji'ah Jahmiyah. Wajib dipahami sini ya. Harus adil dalam menghukumi. Ya, kita katakan murji'ah fuqaha sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, mereka dibid'ahkan, diburuk-burukkan, dijelek-jelekkan, dikecam. Namun itu tidak sampai pada derajat apa yang dialami oleh Jahmiyah. Kalau Jahmiyah diapain oleh para ulama? Dikafirkan, dimurtadkan. Ya. Yang menyatakan iman hanya ma'rifah. Nah, ini yang gawat, ini Asy'ariyah seperti Jahmiyah. Ya, seperti Jahmiyah. Mereka lebih jelek daripada kaum Murji'atul Fuqaha. Walaupun Asy'ariyah bertingkat-tingkat, di antara mereka ada yang seperti pendapat mazhab Salaf. Ya. Nah, ini makanya ketika ditanya pendapat Asy'ariyah dalam iman itu gimana? Nah, kalau kita tanya, kita ditanya secara umum ya kita jawab bahwasanya keumuman pendapat mereka iman itu hanya tasdiq. Nah, kalau diminta tafsir rinci baru kita jelaskan. Ya, mereka itu terbagi menjadi beberapa qaul, beberapa pendapat. Nah. Barakallahu fikum. Walladhi istaqarra 'alaihi qawlu 'ammatil asy'ariyati fil iman. Adapun yang ucapan secara umum Asy'ariyah, yang ucapan tersebut istaqarra 'alaihi, ya, yang mereka berada di situ, ya, yang mereka sudah menjadi pendapat paten mereka fil iman, wa huwa ma yuqarriruhu al mutaakhiruna minhum, yaitu apa yang telah ditetapkan oleh karangan ulama belakangan mereka. Minhum yaitu diantara mereka menyatakan annal iman wa tasdiqu bil qalbi faqat, iman itu hanya dengan membenarkan di kalbu saja. Wa ammal qawlu fa huwa syartun li ijra'il ahkami fid dunya. Adapun kalau seorang mengucapkan itu adalah syarat untuk diberlakukan hukum-hukum di dunia, dia muslim apa enggak. Kalau dia sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, baru diberlakukan hukum-hukum di dunia. Ya. Ya. Nah, tapi kata mereka ini, ya, ma imkanin najati bidunihi, biduni qaul. Fil akhirah, walaupun adanya kemungkinan orang itu selamat yang hanya membenarkan, ya, tanpa mengucapkan di akhirat. Nah, faham enggak sini? Jadi sikap Asy'ariyah terhadap kafirun, terhadap murtadun, mungkin dia selamat di akhirat. Mungkin dia selamat di akhirat. Nah, mereka menghukumi zahirnya. Oh, Anda mengucap la ilaha illallah, Anda mukmin. Dan mereka mengatakan orang yang tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, Anda kafir di dunia. Tapi bisa jadi Anda di akhirat, apa namanya? Di akhirat Anda selamat. Insyaallah. Ini saya. Ma qaulihim bi ziyadatil iman wa nuqsanihi. Nah, ini disertai juga pendapat mereka bahwasanya iman bisa bertambah bisa berkurang. Wa annal qawla wal amala min kamalil iman wa min samaratihi. Dan juga pendapat mereka bahwasanya ucapan amalan adalah di antara kesempurnaan iman. Ini bid'ahnya ini. Dan buah dari iman. La minal iman, bukan bagian dari iman. Ini bid'ahnya mereka. Wa annazawalal qawli wal amali, bahwasanya hilangnya ucapan amalan, tidak beramal, tidak berucap. Ya, kata mereka la yazulu bihi al-imanu. Iman tidak hilang dengan tanpa adanya amalan dan ucapan. Yang penting katanya mereka pokoknya apa? Tasdiq, membenarkan di kalbu. Li'annahu indahum laisa minhu. Karena yang namanya iman, karena yang namanya amal dan qaul menurut mereka itu bukan bagian dari iman. Ini lebih jelek daripada murji'ah fuqaha. Kalau murji'ah fuqaha mensyaratkan adanya qaul baru orang disebut sebagai beriman. Ya. Kalau Asy'ariyah tasdik. Tasdik. Qaul itu hanya sebagai syarat untuk diberlakukan hukum dunia. Dia mukmin apa enggak. Kalau kafir nanti diberlakukan. Ya, kafir dimiyah, dibayar jizyah dan seterusnya. Sampai sini Faris bacanya ya. Pak Jumhur. Baik. Berikutnya. Faddal. Dibaca sini. Rapi baca. Mm-hmm. faraqu awailahum bi anna tasdiqa ma'na zat ma'na zahir ala mujarrad ma'rifati fa huwa 'indahum tasdiqun maqrunun bil intizami wal qabuli wal in'ani wa ja'ala dhalika shay'an wahidan wa tasdiqu ووافقوهم في إمكان النجاة في الآخرة بالتصديق من غير قول وعمل فمن صدق لكنه أظهر الجهول أو الإنادة فليس عندهم بمؤمن في أحكام الدنيا مع إمكان نجاته في الآخرة باحتمال كذبه في إخباره عن نفسه ما شاء الله. ترس وهذا تناقض يفسد أصلهم وقاعدتهم، فإن التصديق المقرون بالقبول والانقياد لا بد أن يظهر في القول والعمل، وإلا اعتبر عدما كما هو مجمع عليه عند السلف في باب التلازم بين الظاهر والباطن كما سيأتي. ولهذا كان أوائل الأشاعرة أصرح في موافقة الجهمية من أواخرهم. طيب بارك الله يا ya. Kemudian kata beliau, fajumhuru mutaakhirin asyairah, maka mayoritas mutaakhirin dari orang asyairah yang belakangan, ya, mereka faraqu awailahum, mereka menyelisihi senior mereka, orang-orang terdahulu mereka, yaitu dalam pendapat fi anna tasdiqa makna zaidin ala mujarradil ma'rifati. Ya, mutaakhirinnya menyelisihi seniornya. Itu terkait bahwasanya at-tasdik, pembenaran kalbu, itu adalah makna zaid, ya, makna yang lebih dari sekedar mujarradil ma'rifah, yang lebih dari sekedar ma'rifah, ya. Fahuwa indahum tasdikun makrunun bil ilzami wal khabili wal ir'an, ya. Maka menurut mereka, ini mutaakhirin asyairah, yang namanya tasdik itu tasdik yang harus disertai dengan komitmen juga penerimaan dan ketundukan terhadap syariat. Waja'alu, mereka menjadikan dzalika, hal tersebut, syai'an wahidan, sebagai satu penamaan, yaitu huwa tasdik. Kalau dimaksud tasdik menurut ulama asyairah mutaakhirin, tasdik yang mana? Pembenaran kalbu yang mana? Tidak seperti jamiah, tetapi tasdik yang makrunun bil ilzam, ya, tasdik yang pembenaran kalbu yang disertai dengan komitmen menerima syariat dan tunduk terhadap syariat. Ya. Wa wafaquhum, namun mereka selaras dengan senior mereka dari kalangan asyairah, ya, yang seniornya, yang awalunya, fi imkani najati fil akhirah, ya. Yang adanya kemungkinan orang yang tanpa ada komitmen, tanpa ada penerimaan dan ketundukan dengan syariat, masih ada kemungkinan selamat di akhirat, ya, bitasdiki min ghairi qaulin wa amalin, yaitu yang hanya membenarkan tanpa ada ucapan dan amalan. Ucapan dan amalan ini kan yaitu iltizam bil qabul wal id'an, begitu, adanya komitmen menerima dan tunduk. Nah, tayyibarakallahu fiikum. Nah, perhatikan, faman saddaqa. Nah, barang siapa yang kalbunya membenarkan al-Islam, membenarkan tauhid, lakinnahu adhara juhuda, namun dia menampakkan pengingkaran, ya, penentangan, wal inada, pembangkangan terhadap syariat. Ya, falisa indahum mu'minun fi ahkami dunia. Maka menurut Asy'ariyah itu bukan mukmin kalau dihukumi di dunia. Lihat ini, Asy'ariyah menghukumi siapa yang membenarkan kalbunya. Anda Islam? Saya Islam. Nah, tayyib. Ini si fulan mengatakan, Anda Muslim? Saya Muslim. Ya, namun si fulan ini menampakkan penentangan, pembangkangan terhadap syariat. Dia mengatakan zina itu halal, haram pasal halal ini, ya, sah, boleh-boleh saja. Ya, ini namanya apa namanya, hubungan seks apa kemarin, marital apa sih istilahnya? Alah, taunya marital doang, saya juga tahu marital doang. Apa? Eh? Non marital. Keabsahan hubungan seks non marital. Keabsahan hubungan seksual tanpa adanya ikatan pernikahan. Ini kan berarti nantang ijma. Sesuatu yang ma'lum minad din bidarurah, sesuatu yang mesti diketahui oleh setiap individu kaum muslimin tanpa ada terkecuali, yaitu meyakini, mengetahui zina adalah haram. Yang sepakat para ulama, siapa yang menyatakan zina adalah halal, maka dia murtad, keluar dari Islam, dan dia menjadi kafir, diberlakukan sebagaimana hukum kafir. Ya. Nah, menurut Asy'ariyah, orang yang seperti ini dihukumi kafir di dunia. Paham gak itu? Tiba-tiba ada yang merasa ahlus sunnah. Oh, dia gak kafir. Nah, gak kafir dia. Jangan dikafirkan. Belum tegak hujah, ada syubhat di kepalanya. Hah? Ada syubhat di kepalanya. Ada ini, ada itu. Wah, hatinya belum tentu. Wah, ini lebih jahat daripada Asy'ariyah. Lebih jahat daripada Asy'ariyah dalam sisi kemurji'ahan. Lebih khabis, lebih jelek ya murji'ahnya dibandingkan murji'ah Asy'ariyah. Nauzubillah. Maka itu bukan ahlus sunnah, ahlus bid'ah, ya. Yang mengaku-ngaku ahlus sunnah itu bukan ahlus sunnah, ahlus bid'ah. Tanpa syak lagi. Siapa yang ragu itu adalah ahlus bid'ah, maka dia belum ya memahami perkara ini secara mendetail. Barakallahu fikum. Itu bukan ahlus sunnah, ahlus bid'ah. Dia mesti keluar dari pendapatnya tadi, rujuk. Ya. Tak boleh. Asy'ariyah aja yang murji'ah tidak sampai begitu. Asy'ariyah di dunia menghukumi dia kafir, dihukum di dunia. Di dunia ma'imkani najatihi fil akhirah, namun ada kemungkinan dia selamat di akhirat. Kenapa? Lihtimali kadibihi, karena ada kemungkinan dia dusta, digaya-gayaan aja itu dusta. Fi ikhbarihi, dalam pengkabaran dia tadi, analisis tentang dirinya. Kalau di akhirat asyairah, ya semoga dia selamat, bisa jadi dia dusta. Tapi kalau yang ngaku-ngaku ahlus sunnah tadi, oh bisa jadi di dusta di dunia. Wah, itu. Sehingga enggak dikafirin, bisa aja dia main-main di dunia. Kok lebih jelek daripada Asy'ariyah? Enggak antum sini. Makanya buku-buku seperti ini mesti digalakkan, dipromosikan agar kaum muslimin melek, terutama yang udah ngaji, melek tentang perkara iman. Wahada tanah kudul, maka ini kontradiksi. Yubsidu aslahum wa qaidatum, ini merusak fondasi dan akidah mereka sendiri. Fa inna tasdiqa al makrunu bil qawli wal inqiyadi, karena yang namanya ini Asy'ariyah mutaakhirin, yang namanya pembenaran yang disertai tasdik, pembenaran yang disertai dengan penerimaan dan ketundukan, la budda ayadhara fil qawli wal amal, la mesti itu menampakkan, ya mestilah nampak pada amalan dan ucapan dia. Wa illa, kalau tidak dia menampakkan amalan dan ucapannya, u'tubira adaman, maka dianggap tidak ada kayak tadi yang komitmen, penerimaan, ketundukan, tidak ada. Ya, kama huwa majma'un alaihi inda salafi fi babil talazum baina zahiri wal batin kama sayati. Sebagaimana ini disepakati menurut ulama salaf, ya, terkait adanya hubungan yang erat kaitan antara amal zahir dan batin, sebagaimana akan datang nanti penjelasannya. Paham enggak sini? Ya. Nah, jadi Asy'ariyah mutaakhirin pun juga main-main dalam istilah mereka, yaitu at-tasdiq tidak sebagaimana tasdiqnya kaum kaum apa yang namanya kaum awal, kalau seperti tasdiknya Jahmiyah, tidak. Tasdik kita ini, kata Asy'ariyah mutaakhirin, ini tasdik yang disertai dengan komitmen menerima syariat, tunduk terhadap syariat. Loh, nyatanya ya, nyatanya tanpa amal, tanpa ucapan, tidak masalah. Subhanallah. Berarti apa maknanya tasdik yang makrunun bil iltizam wal qabul bil idzan, itu apa maknanya wahai Asy'ari, wahai murji'i, Asy'ari, khabis, apa maknanya? Enggak ada. Oleh karena itu kata Syekh di sini, walihada, oleh karena itu kana awailul asyairati, maka senior-senior asyairah yang terdahulu asroha, itu lebih lugas, lebih tegas, lebih terang-terangan fi muwafaqatil jahmiyati min awakhirihim, lebih terang-terangan dalam mencocoki jahmiyah daripada junior-junior mereka, ya, yang mutaakhirin. Namun satu poin yang kita tangkap di sini, ya, asyairah walaupun gitu-gitu, lebih kokoh dibanding ahlu sunnah, ya, yang hakikatnya adalah murji'ah. Lebih kokoh. Kokohnya dari mana? Tadi, lihat tuh. Faman saddaqa lakinnahu adhara juhuda awil inada falaysa indahum mu'minin fi ahkamid dunya. Tuh lihat asyairah. Siapa yang membenarkan? Kan asyairah mensyaratkan tasdiq. Siapa yang mentasdiq, membenarkan Islam, membenarkan akidah Islamiyah, membenarkan tauhid. Namun dia menampakkan penentangan, namun dia menampakkan pembangkangan terhadap syariat. Zina sudah haram dibilang halal. Ya, sebagai bahan disertasi dia dibilang haram, dibilang halal. Ini kan menampakkan pembangkangan, ijma ulama itu haram. Maka menurut asyair apa? Falaisa indahum mu'minin, bi mu'minin. Maka menurut asyair orang ini enggak mukmin di ahkam itu kalau dihukumi secara dunia. Walau asyairah terpapar syubhat irja yang sangat berbahaya, ada lebih satu yang lebih parah lagi irjanya, lebih khabis daripada, ya, irjanya asyairah. Segerombolan, sekomplotan orang-orang yang mengaku sebagai ahlus sunnah, mengaku sebagai salafi, gak mau mengkafirkan orang yang menghalalkan zina. Na'udzubillah. Nah, ini lebih khabis, lebih jelek irja mereka dibanding irja asyairah. Na'udzubillah. Ya, mereka bukan ahlu sunnah, ahlu bid'ah. Ya, ahlu bid'ah. Mereka bukan salafi, murji'i. Ya, mereka murji'ah. Mana lagi berikutnya? Wa amal maturidiyah. Nah, sekarang maturidiyah. Ya, Suyudi, baca Suyudi. وَأَمَّا الْمَاتُرِيدِيَّةُ أَتْبَاعُ أَبِي مَنْصُورِ الْمَاتُرِيدِ وَهُوَ مِنْ مُتَأَخِّرِ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةٍ أَبِي حَنِيفَةَ فَقَدْ قَالُوا بِمَا قَالَ بِهِ شَيْخُهُمْ أَنَّ الْإِيمَانَ هُوَ مَا فِي الْقَلْبِ مِنَ التَّصْدِيقِ المقرور بالإقرار والقبول والإذعان والتسليم وأما قول اللسان فهو شرط لثبوت الأحكام الدنيا على المكلفين فقولهم موافق لما قال به جمهور متأخري الأشاعرة. نعم أحسن. Terus lanjut. Amma murji'atul kufara. Saya sebutin dulu ya. Nanti antum baca lagi murji'atul kufara. Ini murji'ahnya Maturidiyah. Ya, Maturidiyah ini sekte ini dibangun oleh seorang yang bernama Abu Mansur Al-Maturidi. Beliau ini sezaman dengan Abul Hasan Al-Asy'ari. Cuman bedanya Abul Hasan Al-Asy'ari, beliau 40 tahun menjadi Mu'tazilah, ya, karena berguru di bawah Pak Asuhan, bapak tirinya yang menjadi Syekh Mu'tazilah, yaitu Abu Ali Al-Jubba'i. Sehingga nanti ketika sudah 40 tahun beliau menghadapi Mu'tazilah, beliau menghadapi persoalan pelik yang beliau anggap di Mu'tazilah ini ngaco. Ya. Sehingga beliau menghilang seminggu, ya, kemudian sepekan kemudian menampakkan sudah melepaskan, menanggalkan pemikiran Mu'tazilah, ya, mengadopsi pemahaman Ibnu Kullab. Nah, para ulama berselisih apakah dia kembali ke madhabnya Imam Ahmad yaitu Ahli Sunnah, ya, atau ke madhab Ibnu Kullab dan berdalam-dalam di situ sehingga susah keluar, Allah alam. Nah, kalau Abu Mansur Al-Maturidi ini memang sejaman tapi tidak pernah berjumpa dengan Abu Hasan Al-Asy'ari. dan tidak pernah duduk di satu majelis dengan Abu Hasan Al-Asy'ari, ya, Abu Mansur Al-Maturidi. Nah, sejaman. Nah, beliau sebutkan di sini, Maturidi ya atba'u Abi Mansur Al-Maturidi. Ini adalah pengikutnya Abu Mansur Al-Maturidi. Wa huwa min mutaakhiri ashabi Abi Hanifah. Beliau adalah termasuk di antara orang-orang yang belakangan pengikutnya Abu Hanifah. Faqad qalu bima qala bihi syaikhuhum. Dia berpendapat sebagaimana yang di yang mereka Maturidiyah ini berpendapat sebagaimana yang dikatakan oleh syekh mereka, yaitu Abu Mansur Al-Maturidi. Annal iman huwa fil qalbi min at-tasdiq al-maqrun wal iqrar bil iqrari wal qabuli wal idhan wa taslim. Ini kurang lebih seperti Asy'ariyah mutaakhirin, ya. Bahwasanya iman itu adalah pembenaran qalbu yang disertai dengan pengakuan, penerimaan, ketundukan dan berserah diri. Wa amma qaulul lisan fa huwa syartun, adapun ucapan lisan itu hanya syarat disebuti ahkamid dunia alal mukallafin. Ya, syarat atas ditegakkannya hukum-hukum dunia bagi kaum mukallaf, yaitu kita semua yang dibebankan syariat. Wa qauluhum muwafiqun lima qala bihi jumhur mutaakhiri al-Asy'ariyah. Maka pendapat mereka terkait iman itu sama selaras dengan jumhur mutaakhirin Asy'ariyah. Ini enggak perlu diulas lagi, tadi sudah. Nah. Lanjut lagi Suyudi. Man nusibalahu al-irja'u min al-fuqaha'i minhum Hammad ibn Abi Sulaimana mudhaf ilaih dari ibn, dari Abi, majrur bil fathah. Kenapa? Karena dia dua ilatnya tuh, ziyadah alif dan lam, dan satu lagi apa? Ajam. Ziyadah alif wa lam ma'alamiyah, dan satu lagi ujmah ma'alamiyah. Terus wa huwa min awaili man takallama bil irja'i wa nashrahu wa qala bi qawlihi Abu Hanifah An-Nu'manu rahimahullahu faqad akhraju al-amala al-musamma al-imana. Al-musamma al-imani. Wa haqiqatihi. Wa qalu al-amalu laysa min haqiqatil imani. Wal imanu huwa tasdiqul qalbi wa qawlul lisani. Fa'amalu al-qulubi wal jawarihi laysat minal imani indahu ma'a qawlihi bil fadlil amali wa annahu thamaratul imani. Wa annahu yusabu alayhi wa yu'akhiru ala al-ma'asi wa yu'zaru bin naqsil amali ghayru annahu la yazulu al-imanu bizawali al-amali. Nah, berikutnya murji'atul fuqaha wa hum man nusiba lahu al-irja'u minal fuqaha. Mereka adalah orang-orang yang kemurji'ahan itu dinisbatkan kepadanya, dan mereka ini dari kalangan ahli fikih yang ada di Kufah. Nah, di antara mereka ini foundernya Hammad ibn Abi Sulaiman. Wa huwa min awailil man takallama bil irja' wa nasyarahu. Dan beliau adalah termasuk di antara orang-orang yang pertama kali berpendapat dengan pendapat murji'ah ini, pendapat irja' ini, dan beliaulah yang menyebarkannya. Wa qala bi qawlihi Abu Hanifah An-Nu'man. Dan juga yang berpendapat dengan pendapatnya adalah Abu Hanifah Nu'man bin Sabit, pemuka mazhab Hanafi. Ya, dari Abu Hanifah inilah akhirnya orang-orang murid-muridnya terpengaruh dengannya. Ya, semisal Abu Yusuf, ya, kemudian Zufar, ya, dan yang lainnya. Rahimahumullahu taala. Semoga Allah merahmati mereka keduanya. Faqad akhraju al-amala an musamma al-imani wa haqiqatihi. Mereka mengeluarkan amal dari penamaan, dari pelabelan iman dan hakikatnya. Wa qalu al-amalu laisa min haqiqatil iman. Mereka berkata amal itu bukan bagian dari hakikat iman. Wal imanu huwa tasdiqul qalbi wa qawlul lisan. Yang namanya iman itu cukup pembenaran di kalbu, keyakinan dan ucapan di lisan. Enggak pakai amal. Enggak pakai amal. Fa amalul qulubi wal jawarih, maka amalan kalbu, amal jawarih yang diterapkan oleh anggota badan, laisat minal imani indahum. Itu bukan bagian dari iman menurut mereka. Ma'akolihim, padahal mereka berpendapat bifadlil amal, adanya keutamaan beramal. Wa annahu samaratul iman, itu adalah buah dari iman. Wa annahu yusabu alaih, akan diberikan pahala bagi orang yang beramal. Wa yu'akhadhu alal ma'asi, dan akan dihukum bagi orang yang bermaksiat. Nah, atas dasar inilah sebagian fuqaha Hanafiyah berpendapat khilaf antara ahli sunnah dengan Hanafiyah itu khilaf lafzi. Nah, tadi kata Syekh bin Bas apa? Bukan khilaf lafzi, bahkan khilaf apa? Maknawi. Khilaf lafzi itu khilaf maknawi, khilaf lafzi dan maknawi. Karena berpengaruh kepada konsekuensi amal itu ditinggalkan atau tidak. Ya. Barakallahu fikum. Wa yu'zaru binaqsi al-amili binaqsi al-amali, maka dia akan ditakzir, dihukum. Ya, kalau tidak beramal karena dia atas kurangnya amal. Qairu annahu la yazulu al-imanu. Namun iman tidaklah ya, tidaklah hilang bizawalil amal, tanpa dengan hilangnya amal. Nah, ini murji'ah. Ini murji'ah. Tabarakallahu fikum. Nikolas. Nah, Nikolas. Al-Pontianaki. Nah, ayo Niko. Fahum makarru. Ma'akudratihi. Qawla. Qawla itu maf'ul dari idkhal. Maf'ul bi dari idkhal. Idkhal masdar bernama lamar fi'il. Didokahkan. Ya, terus. Idkhalihim qawla lisani fi haqiqatil imani yulzimuhum an yaqulu biqawli salafi fi dukhuli amalil qalbi wa jawarihi fihi illatul bin qali, illa lamnya tasdid ya, illatul bin qali wa wahidatun bi ikhrajihim wa rubba'nya itu niko bi ikhrajihim iya hafiku yulzimuhum qawlul jahmiyati Baiklah. Nah, sebelum kita masuk ke masail, kita bacakan dulu ini. Ya, kata Syekh, fahum mengenai murjiatul fuqaha, fahum aqarru annal insan la yakunu mu'minan in lam yatakallam bil iman ma'a qudrati alih. Mereka menetapkan bahwasanya seseorang itu tidaklah menjadi orang yang beriman walaupun dia tidak mengucapkan iman padahal dia mampu mengucapkannya. Ya. Wa qarru anna ya, jadi kata mereka unsur penting dalam iman adalah qaul. Qaul. Ini qaul. Kalau tanpa amal enggak apa-apa, tapi kalau enggak mengucapkan kalimat iman, maka walaupun dia mampu ya, maka dia bukan beriman. Unsur pentingnya menurut murji'ah fuqaha apa? Qaulun. Enggak ada amal tak apa kata mereka. Wa qarru anna iblis wa fir'aun kufar. Dan mereka menetapkan bahwasanya iblis, fir'aun, kufar. Padahal iblis, fir'aun mengenal Allah enggak? Mengenal Allah. Ya. Membenarkan enggak? Membenarkan. Nah, ini kalau madzhab Jahmiyah dan Asy'ariyah berarti iblis dan fir'aun mukmin. Nah, kalau murji'atul fuqaha enggak. Mereka kufar. Ma tasdiqi qulubihim. Walaupun hati mereka membenarkan. Fahum bidikhalihim lisa qawla lisa, maka mereka ketika mereka memasukkan ucapan lisan fi haqiqatil iman ya, terkait hakikat keimanan, ini yulzimuhum ayyakulu biqauli salaf. Ini mengharuskan mereka berpendapat sebagaimana pendapat salaf harusnya. Fi dukhuli amalil qalbi wal jawarihi fihi, yaitu dengan masuknya amal qalbu, amal jawarih, amal anggota badan ke dalam hakikat iman. Harus demikian. Ya. Illatul idkhali wahidatun. Karena sebab dimasukkannya, ya, dimasukkannya itu semua satu. Ya, sebabnya itu satu, dimasukkannya amal itu satu. Paham enggak di sini? Wa bi ikhrajihim iyahu iyaha minhu yulzimuhum qaulul jahmiyati. Nah, dan juga ketika mereka mengeluarkan ya, amalan anggota badan dari iman, iyaha yaitu amal minhu minal iman, maka ini mengharuskan mereka, berkonsekuensi mereka mengambil pendapat jahmiyah. Ya. Illatul ikhraj wahidatun. Karena sebab alasan mengeluarkannya juga sama. Barakallahu fikum. Ah, ini lawazim konsekuensinya. Walaupun pada realitanya kita tidak katakan, tidak menyamakan murji'ahnya fuqaha sama dengan murji'ahnya apa? Hah? Murji'ahnya Jahmiyah. Ya, lazimul qaul laisa bil qaul. Karena konsekuensi dari sebuah pendapat bukanlah pendapat itu sendiri. Paham enggak sini? Ya. Kita tetap katakan murji'ahnya fuqaha lebih mending, tanda kutip mending ya, daripada murji'ahnya murjianya Jahmiyah, karena berkonsekuensi kepada vonis. Ya, kalau murjianya Jahmiyah divonis ulama, mereka murtadun, kafirun. Ya, murjia fuqaha tidak dikafirkan. Ya, paham gak sini? Bahkan kata Ibnu Taimiyah, enggak, saya enggak tahu ada seorang ulama pun yang mengkafirkan mereka. Ya, namun mereka dibid'ahkan. Wahuna masail. Nah, ini ada beberapa permasalahan. Tapi barakallahu fikum. Ya. Siapa ini? Arga, Arga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huna masailu. Al-mas'alatu al-ula. Ba'du man dakhalat 'alaihi syubhatun irja'i fi 'asrina mimman yuqirru bi dhahiri qawli salafi fil imani anna al-imana qawlul 'amal. Narahum yukhalifuna 'aqidata salafi fi haqiqati al-imani ma iqrarihim ma'ikrarihim biha dohiran badalika fi umurin minha al-awalu itlaqul qawli binajati tarikil amali al-dohiri asani itlaqul qawli bi anna al-iman al-dohira syartu kamalin asalis itlaqul qawli bi anna al-amala yakfi minhu isihatul imani qawlun bisani faman qala faqad amala amila faqad amila bizahmihi Arabi itu apa? Biadari ibadil kubur. Biadari ibadil kubur. Ibadil kubur. Jahli wa adami tafsirihin. Illa ba'da fahmi alladhi tantafi ma'hu asyuhatu almaniatu. Wa annahu la yakfi mutlaqul ilmi wal balagu wa mutlaqul fahmi wal idraku binususil kitabi wa sunnati bi ajli tafsir al-musyrikina. Fayazumuna annahu labudda minal munakhasyati wa tabyini lil musyrikina wa ubadil kuburi thumma linadu wa isra'u wa ma lam yakun kadhalika fa innahu lam taqum alaihi al hujjatu wa la yahkumu alaihi bisyirki ainan syirki ainan lal yabqa ala islamihi hatta lau la basa wa khalata asy-syirka wa 'amila bihi wa da'a ilayhi fa hadhihi al-aqwalu yutlaqu yutlikuha haula'i alladhina yazumuna annahum ala aqidati salafi wa yazumuna anna qawlahum hadha la yukhalifu aqidata salafi la yukhalifu marfu litajarrud an-nas bil jazm yukhalifu aqidata salafi fil imani wa annahum salafiyyun wa salafiyatu minhum bara'un. Nah. Baik, barakallahu fiik. Ya, huna masailu. Maka dari sini ada beberapa problem. Beberapa permasalahan. Baik, barakallahu fiik. Al-mas'alatul ula. Problem pertama. Ba'du man dakhalat 'alaihi syubhatul irja'i fi asrina. Sebagian orang yang syubhat irja telah masuk ke dalam dirinya, artinya dia terpapar syubhat irja. ya, dia terpapar syubhat murji'ah di zaman kita sekarang. Mimman yukiru bidhahiri qawli salafi, yaitu mereka orang yang mengakui, ya, mengakui, menetapkan zahirnya ucapan salaf fil iman. Dalam masalah iman, annal iman qaulun wa amalun, mereka mengatakan iman qaulun wa amalun. Mereka tidak menyatakan sebagaimana dikatakan oleh Jahmiyah, Karramiyah, Maturidiyah, Asy'ariyah atau Murji'atul Fuqaha. Mereka menyatakan sebagaimana pernyataan imam-imam salaf. Ya, mereka menyatakan iman qaulun wa amalun. Narahum, maka kami melihat mereka, kata Syekh, yukhalifuna aqidat salafi fi haqiqatil iman. Mereka menyelisih akidah salaf terkait hakikat iman. Ma iqrarihim biha zahiran. Padahal mereka menetapkan, mengakui hakikat iman secara zahir. Ya, wa dzalika fi umurin, yang demikian itu pada beberapa hal perkara. Min hadi antaranya. Al-awwal, yang pertama, itlaqul qawli bin najati tarikil amali adh-dhahiri. Itu yang pertama, memutlakan pendapat, ya, terkait selamatnya orang yang meninggalkan amal secara zahir. Ya. Oleh karena itu Murji'ah kontemporer, ya, mereka ini bahkan mereka mengklaim ahli sunnah, ya, menyatakan kaum elingiun itu kaum kufar dari kejauhan yang meyakini sholat tidak wajib dengan gerakan, sholat cukup dengan eling. Ya, ini kan meninggalkan amal secara zahir, nihaian sama sekali. Nah, kata mereka masih selamat, belum tegak hujah, belum ini, belum itu. Nah, ini subhanallah. Ya. Asal yang kedua, itlaqul qawli bi annal amal, padahal mereka tadi menyatakan apa? Iman qaulun wa amalun. Nah, inilah hakikatnya, mereka enggak paham apa makna iman qaulun wa amalun. Para ulama menyatakan iman qaulun wa amalun wa i'tiqadun itu sedemikian. Ya, perhatikan. Para ulama menyatakan iman naik dengan ketaatan. Ketaatan itu apakah qaulun wa amalun? Dengan qaulun, dengan zikir, dakwah dan seterusnya. Ya, dengan amalun, dengan sholat dan seterusnya. Ya, yazid bi ta'ah wa yanqus bil maksiat. Dan berkurang dengan maksiat, maksiat dari sisi apa? Dari qaulun wa amalun wa qalbun wa i'tiqadun. Dengan i'tiqad dia sudah ragu akan adanya hari kiamat. Nah, apa hukum ragu terhadap hari kiamat? Hah? Kufur. Berarti hilang imannya. Karena iman terdiri dari komponen tiga tadi. Atau dia membenarkan agama Yahudi Nasrani atau tidak mengkafirkan Yahudi dan Nasrani, berarti imannya copot. Kalau dia benar-benar paham hakikat ucapan salaf, iman itu adalah qaulun wa amalun. Ya. Nah, iman dia yankus bil maksiyah, menyangkut bil maksiyah dengan ucapan kotor, dengan ghibah, dengan mengumpat dan yang lainnya, atau dengan celaan terhadap syariat, mengolok-olok syariat, ini pembatal keislaman, maka copot amalnya. Paham sini? Atau dengan amalan, semisal di istighosah kepada penghuni kubur, minta kembal wong rekso, minta-minta kepada Nyi Roro Kidul. Jadi mereka ini ketika menyatakan iman qaulun wa amalun, yazid bitauhin kusmil maksiyah. Nah, itu ada orang tuh menyatakan bahwasanya semua agama adalah benar, semua agama adalah rahmat. Jangan mengkafirkan sesama agama, sesama agama yang ada di Indonesia. Nah, berarti dia kafir. Nah, kata si ahli sunnah yang bilang qaulun wa iman itu qaulun wa amalun ini, ngaku-ngaku ahli sunnah. Oh, jangan kafirkan dia. Hah? Ya, jangan kafirkan dia. Loh, katanya Anda berpendapat iman itu qaulun wa amalun. Lihat tuh qaul dia. Iya. Tapi bisa jadi keyakinan dia enggak mengingkari demikian. Nah, lihat tuh. Nah, berarti Jahmi, ya. Berarti apa? Jahmi. Allah musta'an. Ya, barakallahu fikum. Ya, mana lagi tadi? Yang kedua, itlaqul qawli bi annal amala adh-dhahira syartu kamalin. Ini yang kedua, memutlakan pendapat bahwasanya secara zahir, amal secara zahir, amal yang lahiriah itu cuma syarat kesempurnaan iman. Ya, ini keliru juga. Bahwasanya menurut Al-Sunnah amal adalah iman, iman adalah amal, bukan syarat kesempurnaan iman. Ya. Kalau dikatakan syarat, ini ada syarat, ada masyrut, ada yang syarat, ada yang dipersyaratkan. Kalau namanya syarat dan yang dipersyaratkan itu bukan satu bagian. Paham enggak antum? Ya. Syarat untuk naik kelas adalah lulus ujian. Syarat naik kelas lulus ujian. Maka yang dipersyaratkan apa? Lulus ujian. Ya, lulus ujian dengan naik kelas itu bukan satu kesatuan. Ini syarat, ini masyrut. Ya, paham gak di sini? Ya. Maka kalau dikatakan amal syarat kesempurnaan iman, ini pertama. Ya, mustalah seperti ini enggak ada di masa salaf. Yang kedua, yang ini malah menunjukkan bahwasanya amal di luar dari iman. Ya, amal di luar dari iman. Karena ya, harus ada amal dulu, baru sempurna iman. Enggak ada kayak gitu. Syarat masyrut itu sesuatu yang berbeda. Ya. Yang ketiga, itlaqul qawli bi anna al-amala yakfi minhu li sihhatil imani. Ya. Qawlu lisani, yaitu pemutlakan pendapat bahwasanya amal cukup ya untuk kesempurnaan iman, ya itu cukup amal, apa namanya, iman itu cukup ya, dengan ucapan lisan ya. Cukup iman itu dengan ucapan lisan aja sudah sah iman tersebut ya. Faman qala, barang siapa yang mengucapkan kalimat iman, faqad amila, maka dia telah dianggap beramal bizamih, menurut pendapat mereka. Nauzubillah. Nah, ini pendapat orang-orang yang mengatakan iman qaulun wa amalun, tapi pendapatnya kayak begini dalam tatanan praktek. Teorinya seolah teori Ahlussunnah. Ya. Yang ketiga, yang keempat, itlaqul qauli bi idari ubadil kubur bil jahli wa adami takfirihim ila ba'dal fahmi alladhi tantafi ma'ahu asyubhatu almani'atu. Yang keempat ini, memutlakan pendapat memberi uzur kepada para penyembah kuburan, ya, diberikan uzur dengan uzur kejahilan dan tidak mengkafirkan mereka kecuali setelah mereka memahami ya, dalil dan juga tantafi ma'ahu asyubhatu almaniah, tidak ada syubhat yang menghalangi mereka dikafirkan. Nah kalau kalangan murjiah ya, mereka memutlakan demikian, Ahlussunnah tidak. Yang namanya uzur itu muqayyad, tidak mutlak. Siapa yang diberikan uzur, siapa yang tidak diberikan uzur. Yang diberikan uzur, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, yaitu pada dua kondisi. Yang pertama, orang yang baru masuk Islam. Yang kedua, orang yang tinggal di negeri yang jauh dari kaum muslimin, tidak sampai akses dakwah, tidak ada ilmu. Dia berislam, namun juga dia berbuat kesyirikan. Ya. Maka ini mereka diberi uzur, tidak dikafirkan di dunia, namun diserahkan ke urusannya kepada Allah. Ya. Urusannya diserahkan pada Allah. Tapi kalau kata Syekh Abdul Muhsin, mereka juga tetap tidak dianggap muslim. Nah, kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, mereka pun tidak dianggap muslim. Ya, di akhirat serahkan pada Allah. Nah, kalau kalangan Murji'ah, mereka mutlak dapat uzur, dapat uzur. Ini maghrib jam berapa ini? Ya. Tapi barakallahu fikum. Ya, kecuali dikafirkan setelah adanya pemahaman. Ya, orang musyrikin Quraisy kata Syekh Shalih Al-Syekh itu enggak paham. Kalau paham ya ngerti mereka itu. Mereka itu enggak paham, banyak di antara mereka enggak paham. Ya. Makanya namanya ada namanya pemukanya Abu Jahal. Ya, Abu Jahal. Enggak dikasih uzur bil jahal. Bukan Abul Faham, Abul Jahal. Ya, enggak dikasih uzur. Nah, barakallahu fikum. Jahil yang pemahaman yang menafikan tantafi ma'ahu asyubatu almaniah. Dan hilang syubhat yang menghalangi untuk dikafirkan. Nah, kalau enggak ada syubhat ya muwahhid dia. Karena ada syubhat itulah dia jadi nyembah kubur. Nah, ya. Orang-orang musyrikin kan punya syubhat. Mereka itu, kenapa mereka nyembah Lata, Uzza, Manat? Karena syubhat. Itu syubhatnya apa? Dua. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di Qawaidul Arba. Itu apa? Prasangka mereka, wali-wali yang mereka sembah akan mendekatkan diri mereka kepada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, prasangka mereka, ini syubhat. Bahwasannya wali-wali yang mereka sembah akan menjadi pemberi syafaat, penolong mereka di akhirat kelak di sisi Allah. Ya. Walladzina takhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Ini yang pertama. Yang kedua tadi apa? Wa yabuduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syafa'una inda Allah. Ini karena ada syubhat. Kalau ada syubhat ya muwahhid. Karena ada syubhat ya mereka berbuat syirik. Tabarakallahu fikum. Wa annahu la yakfi mutlaqul ilmi. Kata mereka ini Murji'ah, ini yang berbaju ahlu sunnah ini enggak cukup hanya sampainya ilmu mutlak, ilmu wal balagu sampai dakwah, wa mutlaqul fahmi sampai paham ya, wal wa idraki linususil kitabi was linususil kitabi was sunnah, dan juga mengetahui dalil Quran dan sunnah ya, enggak cukup li ajli takfiril musyrikin. Masyaallah. Jadi sekedar paham mengetahui Al-Quran sunnah itu enggak cukup untuk mengkafirkan kaum musyrikin. Masya Allah, ini mantap ini murji'ahnya. Faiz umula annahu labudda minal munaqashati wa tabyini lil musyrikin wa ubadil kubur. Kata mereka, mereka menyangka bahwasanya harus ada munaqashah, dialog dulu, penjelasan kepada kaum musyrikin dan para penyembah kuburan. Udah ada dialog, kata murji'ah, wah ada syubhat di kepalanya. Dia ngeyel tuh, ya ada syubhat di kepalanya. Nah, syubhat inilah yang menghalanginya untuk di kafirkan. Kalau begitu ya udah enggak usah dakwah tauhid. Nah, mau ngapain? Dakwah tauhid itu yang pertama apa? Menafikan. Baru yang kedua isbat, nafyu isbat. Mau ngapain? Kita baca kasbu syubhat, baca qaidul arba, ya. Ditujukan kepada kuburiyun yang enggak kafir juga kok. Bahkan kata kuburiyunnya, ya. Kuburiyun yang baca buku-buku mereka, oh kita dikasih udzur kok. Dikafirkan, oh kafir mutlak itu, enggak kafir ta'yin, enggak kafir mu'ayyan, cuman perbuatan kita aja yang kafir, kitanya enggak kafir. Datang da'i-da'i murji'ah pakai baju ahli sunnah, perbuatan kalian musyrik, perbuatan kami atau kaminya? Kata murji'ah yang baju ahli sunnah, perbuatan kalian, kaminya kafir enggak? Kami enggak mengkafirkan. Kami masih muslim. Iya masih muslim. Ya udah, kalau masih muslim kok. Ya udah biarin aja kami nyembah Nyi Roro Kidul katanya. Subhanallah. Aneh enggak? Berantakan enggak? Berantakan. Tapi barakallahu fikum, rusak ya. Mana lagi tadi? Akhirnya tsummal inadu wal israru, kemudian dia membangkang dan terus-menerus ya berada di dalam kekufurannya. Wa ma lam yakun kadzalika. Nah, yang selama belum diberlakukan kayak tadi, didialogi, dikasih penjelasan, segala macam, fa innahu lam takum alaihi hujjatu. Nah, ini belum tegak hujjah. Ini makna hujjah tegak itu menurut mereka ya, kayak begini. Ya. Hujjah itu tegak itu, hujjah itu yaitu dengan diturunkannya Rasulullah, sehingga Rasulullah SAW bersabda, la yasma bi ahadun min hadhil umma la yahudiyyun wala nasraniyyun thumma la yu'minu bi. Tidaklah seorang pun dari umat ini, tidak Yahudi, tidak pula Nasrani, yang mendengar namaku tidak beriman padaku dan kepada apa yang aku bawa kerasulan ilaman ilakan min ashabinar, melainkan dia kafir, dia menjadi penduduk neraka. Ya. Tegak hujah, dialog dulu ya. Siapa yang mau dialog ke pendeta uskup Belu, ke pendeta Sri Paus Paulus, ke Bunda Teresa, ke pendeta yang ada di Brazil, ke kafirin yang ada di Uruguay, siapa yang mau tegakin hujah atau ke mereka? Apa yang kita katakan terhadap kafirin yang ada di Amerika Latin, di Afrika? Apa mereka? Muslim atau kafirin? Kafirin. Loh, kok Anda katakan kafir? Udah tegakin hujah belum? Udah dialog belum? Apa dari sini? Tegak hujah itu menurut mereka kayak gini. Wala yuhkam alaihi bisyirki ainan, tidak boleh dihukumi dengan kesyirikan secara ain ya. Tidak boleh ditakyin, wah Anda musyrik, enggak boleh. Ditunjuk hidungnya enggak boleh. Bal yabqa ala islamihi, bahkan dia tetap berada dalam keislamannya si musyrikin tadi. Hatta law labasa wa khalata, labasa wa khalata itu maknanya sama ya. Hingga dia bergumul khalata syirkan dengan kesyirikan sekalipun, wa amila bihi, mengamalkan kesyirikan, wa da'a ilai, bahkan mengamalkan kesyirikan, mengajak orang kepada kesyirikan sekalipun. Fahadihi al-aqwalu, maka pendapat-pendapat seperti ini, yutlikuha ha'ulai, inilah yang mereka lontarkan secara mutlak, yaz'umuna dan alladina yaz'umuna, yaitu mereka yang menyangka annahum ala akidati salafi, mereka menyangka bahwasanya mereka berada di atas akidah salaf. Ya, wa yasumuna anna qawlahum hadha la yukhalifu aqidati salafil iman, yang mereka menyangka pendapat mereka ini tidak menyelisihi akidah salaf dalam keimanan. Wa annahum, dan mereka menyangka salafiyun, mereka adalah salafi. Was salafiyatu minhum bara'un, padahal salafiyah berlepas diri dari mereka. Ya, cukup ya, mau kita pagi adzan maghrib. Ya. Nanti lanjut lagi di habis Isya halaman 41 dan seterusnya ya insyaallah.